Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang rukun-rukun salat secara sempurna. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang wajib-wajib salat. Ya. Jadi beda antara rukun-rukun sholat dengan wajib-wajib sholat. Kalau rukun sholat yang terlewat, maka penyempurnanya adalah dengan dia melakukan rukun yang tadi dia lewatkan. Sebagaimana contoh, ruku itu adalah rukun sholat. Sehingga kalau seseorang meninggalkan, melewatkan ruku karena lupa misalnya, maka penyempurnanya dia harus menyempurnakan atau mendatangkan ruku yang tadi dia tinggalkan. Ada orang sholat, ya, setelah membaca surat dia langsung sujud, berarti meninggalkan apa? Rukun ruku, meninggalkan rukun ruku, enggak ruku, langsung sujud dia. Ketika sedang sujud dia ingat, saya tadi meninggalkan ruku. Sementara ruku dalam sholat hukumnya rukun, rukun sholat yang tidak bisa disempurnakan kecuali dengan mengerjakan rukun tersebut. Maka ketika dia sedang sujud, ingat belum ruku tadi, bangkit dan langsung ruku. Kalau masih dalam satu rakaat. Ya, barakallahu fiik. Sedang duduk tasyahud awal. Loh, ingat belum ruku, balik lagi dia. Kalau masih dalam rakaat yang sama, kembali dia ruku. Nah, bangkit lagi, berdiri, langsung ambil posisi ruku. Ya. Ini kalau rukun, sehingga penting kita mempelajari rukun dan wajib sholat, membedakan antara rukun dan wajib sholat, supaya ketika kita terlewatkan, kita tahu yang terlewat tadi, yang tertinggal tadi, rukun sholat atau wajib sholat, sehingga menyempurnakan dengan memang yang seharusnya dilakukan. Kalau yang ditinggalkan tadi rukun, berarti penyempurnanya apa? Mendatangkan rukun yang tadi dia tinggal. Tapi kalau wajib sholat, maka cukup disempurnakan dengan sujud. Kalau wajib sholat, cukup disempurnakan dengan sujud sahwi. Banyak orang yang meninggalkan rukun tapi karena enggak tahu imamnya. Imam harus yang berilmu. Imam sholat juga harus berilmu. Ketika yang ditinggalkan rukun, dia malah sujud sahwi saja. Ya, dia hanya sujud sahwi. Padahal di dalam syariat harus apa? Mendatangkan ruku yang tadi dia tinggalkan. Ya, menyempurnakan rukun yang tadi dia tinggalkan. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari hal ini. Adapun kewajiban yang pertama atau wajib sholat yang pertama, at-takbirat, semua takbir siwa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Jadi semua takbir yang ada di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu hukumnya wajib. Kecuali takbiratul ihram, hukumnya rukun. Nah, maka kalau misalnya kita terlewat, terlupa, tidak membaca takbir, tidak mengucap takbir, berarti kita sudah meninggalkan apa? Wajib sholat. Harus melakukan apa? Sujud sahwi. Harus melakukan sujud sahwi. Nah, qala fa innaha min wajibati sholat. Semua takbir itu, kecuali takbiratul ihram, itu adalah kewajiban-kewajiban sholat. Amma takbiratul ihram fa innaha ruknun min arkanis sholat. Adapun takbiratul ihram itu rukun dari rukun-rukun sholat. Berarti kalau misalnya seseorang enggak takbiratul ihram, langsung sedekap, enggak takbiratul ihram, dia sudah meninggalkan apa? Meninggalkan rukun. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah, harus mengulang. Karena takbiratul ihram. Kalau rukun-rukun yang lain, misalnya ruku, sujud, gitu kan, duduk di antara dua sujud, ini kan rukun. Kalau misalnya terlupa, cukup dia mengerjakan apa yang tadi dia lewatkan. Tapi kalau takbiratul ihram yang lupa, harus mengulang sholatnya dari awal. Jelas? Harus mengulang sholatnya dari awal. Takbiratul ihram itu apa? Mengucap takbir atau mengangkat tangan? Mengucap takbirnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi bukan takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tapi ucapan takbirnya tadi Allahu Akbar, dengan disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, Jadi jangan kebalik, dikiranya takbiratul ihram hanya mengangkat kedua tangan tanpa mengucap takbir, bukan. Takbiratul ihram yaitu ucapan takbir yang tadi dia ucapkan di awal sholat, bukan angkat tangannya tadi. Nah, kalau angkat tangan bukan rukun, tetapi masuk ke dalam sunnah sholat, akan kita bahas nanti insyaallah. La tan'aqidu sholatu illa biha, tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Nah, qala faqulu takbirat wajibah. Ya, wa taskutu bisahwi. Maka semua takbir itu hukumnya wajib dan menjadi gugur dengan sujud sahwi. Ya, kalau misalnya kelewat takbirnya, maka penyempurnanya sujud sahwi. Wa yustasna ma yali, dan ada pengecualian berikut ini. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas semua takbir itu wajib kecuali takbiratul ihram. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama, at-takbirat, takbir-takbir az-zawaid, takbir-takbir tambahan fi sholatil id, pada sholat id. Ya, wal istisqa fa innaha sunnah. Di takbir tambahan, ya, selain takbiratul ihram pada sholat id dan istisqa, itu apa? Hukumnya sunnah. Sholat id, rokaat pertama berapa takbirnya? 7. Rokaat kedua 5. Yang rukun takbir yang pertama. Takbir kedua, ketiga, keempat, kelima hukumnya sunnah. Ya, barakallahu fiik. Jadi takbir tambahan yang ada pada sholat id dan istisqa hukumnya sunnah. Pengecualian yang kedua, takbiratul jenazah fa innaha arkan. Takbir jenazah. Salat jenazah berapa takbirnya? 4 takbirat. 4 takbirat. Yang mana semua itu adalah rukun. Ya, yang semuanya adalah rukun. Maka kalau salat jenazah hanya takbir 1 kali saja dan meninggalkan takbir-takbir yang lain, tidak sah salat jenazahnya. Kenapa? Karena kedudukan takbir yang tadi, yang 4 itu semuanya rukun. Bukan sunnah seperti salat Id, bukan, tapi rukun. Ustaz, gimana kalau misalnya begitu kita datang ke jamaah yang sedang sholat jenazah, kita pada posisi atau pada keadaan terlewat 2 takbir. Ya, apa solusinya? Solusinya adalah menyempurnakan takbirnya. Kita ketinggalan 2 takbir. Nah, ya, ketika dia terlewat 2 takbir, ya, saat imamnya sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia melanjutkan takbirnya, Allahu Akbar, Allahumma firlahu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma ba'id bainah, dan seterusnya. Allahu Akbar, sempurnakan. Ya, barakallahu fikum. Karena semua takbir yang ada pada sholat jenazah hukumnya rukun. Nah, sehingga tidak sah sholat jenazah apabila tidak melakukan semua rukun, semua takbir yang ada pada sholat jenazah tersebut. Nah, pengecualian yang ketiga, takbiratul ruku, takbir ketika ruku, liman adrokal imama, bagi yang mendapati imam rokian dalam keadaan ruku, fa'innaha sunnah, hukumnya sunnah. Ya, takbir keruku ketika imamnya sedang ruku, maka hukumnya sunnah. Contohnya begini, ketika jamaah ada yang masbuk, tertinggal, dia mendapati imamnya dalam keadaan ruku, ya, maka cukup bagi dia untuk takbiratul ihram, karena hukumnya rukun, Allahu Akbar, boleh dia langsung ruku tanpa bertakbir kembali. Ya, bertakbir dari keadaan seperti ini hukumnya sunnah. Tetapi yang afdol, yang lebih utama, tetap takbiratul ihram dan takbir menuju ruku. Namun misalnya dia dengan 1 takbir, takbiratul ihram tadi, langsung ruku, maka tidak mengapa, karena memang takbir orang yang ketinggalan tadi mendapati imamnya yang sedang ruku, hukumnya sunnah. Nah, barakallahu fikum. Adapun takbiratul ihram, hukumnya rukun. Fa'idha atal ma'mumu wal imamu roki. Maka apabila ada seorang makmum yang datang dalam keadaan imamnya sedang ruku, fa innahu yukabbir takbiratul ihram qa'iman muntasiban, cukup dia bertakbiratul ihram dalam posisi berdiri. Jangan takbiratul ihramnya langsung ruku, jangan. Takbiratul ihram dalam posisi berdiri, Allahu Akbar. Adapun langsung ke rukunya, mau dia takbir lagi, sunnah, berpahala, mau langsung ruku tanpa mengucapkan takbir, tidak mengapa. Tapi dia tidak mendapatkan pahala tambahan sunnah. Nah, faidha ahwa ila ruku, ya. Ketika dia mau menuju ruku, fa inna takbiro fi haqqihi sunnah. Maka takbir, ya, dalam keadaan mengejar imam yang sedang ruku tadi, hukumnya sunnah. Hakadza qarrarahul fuqaha rahimahumullah. Ini yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, semoga Allah merahmati mereka. Nah, barakallahu fikum. Diambil semua pun enggak akan terkejar, maka lebih baik diulang sedikit lagi supaya lebih mutkin. Nah. Jadi kewajiban yang pertama apa? Semua takbir yang ada di dalam salat hukumnya wajib. Kecuali takbiratul ihram, hukumnya rukun. Ya, takbir mau ruku wajib, takbir mau sujud wajib, bangkit dari sujud wajib, mau sujud lagi wajib, mau bangkit ke rakaat yang kedua wajib. Nah, barakallahu fikum. Kecuali takbir tambahan yang ada pada sholat id dan sholat istisqa, takbir yang kedua, takbir yang ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian pengecualian yang berikutnya pada sholat jenazah. Takbir yang ada pada sholat jenazah. Semua takbir yang ada pada sholat jenazah hukumnya rukun. Sehingga kalau ada yang ketinggalan, begitu dia datang imamnya sudah takbir yang kedua, maka apabila imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia melanjutkan takbir yang ketiga dan yang keempat. Janganlah ikut-ikutan salam. Jangan ikutan salam karena dia baru mendapatkan dua takbir. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pengecualian yang ketiga, takbirnya orang yang ketinggalan untuk mendapatkan ruku. Nah, maka ketika imamnya sudah dalam posisi ruku, ya, yang harus dia lakukan yang pertama adalah takbiratul ihram karena hukumnya rukun. Adapun untuk rukunya, mau mengucap takbir, bagus, hukumnya sunnah. Tapi kalaupun tidak langsung ruku, itu pun tidak mengapa, sholatnya sah. Karena dalam keadaan seperti ini, ya, takbirnya bukan wajib, tetapi sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan Ahad depan, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.